Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi saudaraku ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya sebagai sebuah nilai ketaatan dan ibadah dan diberikan keikhlasan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita sebagai seorang Muslim sangat memahami fawaid di saat menziarahi saudaranya ahlu sunnati wal jamaah, duduk saling barakallahu fikum bercerita fawaid kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang itu akan menambah ketabahan kita, kesabaran kita, dan juga untuk menambah koreksian kembali terkait dengan keikhlasan yang ada pada diri kita di saat memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla dimanapun kita berada. Dan sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jal tatkala seorang Muslim digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ketaatan dan ibadah kepadanya, diberikan keringanan rangka, keringanan beban, bahkan kelapangan dada untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, di mana kelapangan dada telah diungkit oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla yaqul alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau? Melapangkan dada untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jal. Melapangkan dada untuk menerima segala konsekuensi dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada seorang pun yang mencoba untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang mencoba untuk mengetuk pintu ketaatan, kecuali dia akan berjumpa dan menemui beberapa awaid penghalang-penghalang yang datang mencoba untuk kemudian menggagalkan usaha dia untuk menuju kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu yang pertama kali menghadang, menghalang, mengganggu dan berbagai macam bisikan buruk dan jelek dalam ketaatan itu adalah apa yang itu bersarang di tubuh kita sendiri, yang disebut dengan al-hawa. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang datang dari luar diri kita sendiri, iblis dan bala tentaranya. Kita bisa menggambarkan jikalau dua kekuatan buruk dan jahat ini bersatu menjadi satu kekuatan untuk kemudian mengganggu, menggoda kita di saat kita ingin membuka pintu ketaatan dan kebajikan. Kalau kita menyandarkan kepada diri kita sendiri kemampuan kita, ilmunya kita, ibadahnya kita, imannya kita, kita tidak punya kesanggupan dan tidak punya kemampuan untuk mampu mengusir, mampu menghadang, menghadapi dua kekuatan yang telah menyatu. Barakallahu fikum. Kekuatan dari diri kita sendiri dan kekuatan dari luar diri kita sendiri. Maka disinilah nilai sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nilai sebuah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepaskan kita dari belenggu penjajah besar yang ada pada diri kita, yaitu al-hawa, dan penjajah dari luar, barakallahu fikum, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ahibbati fillah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'ai. Saya telah mengkaji, mendalami, merenungi, mempelajari doa yang paling bermanfaat dan yang paling berguna bagi seorang hamba, barakallahu fika. Fa'idha, kata beliau, ternyata doa yang paling berguna dan bermanfaat itu adalah talabullahi al-auna ala mardati, mencari bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengejar ridha-ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talabullahi al-auna ala mardati. Ternyata doa yang paling berguna, yang paling bermanfaat, yaitu meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar ridha-ridhanya. Dan saya ta'ammal, saya mengkaji, saya mendalami, saya mempelajari, ternyata permintaan itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan dan pertolongan. Ahibbati fillah, ayat ini memberitahukan kepada kita akan sebuah nilai pertolongan Allah Azza wa Jal dalam mewujudkan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdi. Mengabdikan lahiriah kita dan batiniah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat membutuhkan akan bantuan dan pertolongan kepada Allah. Bukankah sebuah ketaatan itu butuh kepada ar-raja'u, harapan. Dan harapan itu adalah amalan batiniah. Butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah dalam sebuah ketaatan itu butuh kepada al-khawf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut merupakan ibadah qalbiyah kita, ibadah hati kita. Barakallahu fikum, butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah dalam ketaatan atau ibadah membutuhkan al-khusyuk padanya? Al-khusyuk merupakan ibadah qalbiyah, butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah dalam sebuah ibadah membutuhkan al-ikhlas, sebuah keikhlasan hanya mencari ridha dan nilai dari Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan adalah amalan qalb, butuh bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dalam semua aktivitas ibadah itu semuanya membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya agar jangan sekali-kali seorang muslim punya jiwa akuisme, mengaku seolah-olah dia yang pernah berbuat, dia yang pernah melakukan, karena dia, karena semuanya akuisme. Tidak. Anda itu mampu melakukan sekecil apapun dari ketaatan karena di sana bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga memberikan makna agar kita di saat melakukan ketaatan dan berhasil sekecil apapun bentuk ketaatan, tidak boleh memiliki sifat ujub, menganggap diri yang paling wah, sementara yang lain adalah di bawahnya. Menganggap diri barakallahu fikum yang paling segala-galanya, yang lain adalah rendah. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan terjadi hal itu di saat seseorang diberikan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan sadar bahwa dirinya adalah orang yang sangat-sangat lemah di hadapan ketaatan. Dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya dan di hadapan barakallahu fikum iblis dan bala tentaranya. Oleh karena itu dia selalu menghubungkan dirinya dalam doa dengan Allah Azza wa Jalla. Dia meminta bantuan, dia minta pertolongannya agar ketaatan dan kebajikan yang dia lakukan jangan sampai melahirkan barakallahu fikum dosa dan kemaksiatan. Agar jangan sampai melahirkan dosa dan kemaksiatan barakallahu fikum. Mungkinkah sebuah ketaatan itu akan melahirkan dosa dan kemaksiatan? Jawabannya iya. Itu bertanda bahwa amal yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat ketaatan itu melahirkan ketaatan keberikutnya, di saat kebajikan itu melahirkan kebajikan keberikutnya, maka inilah kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bertanda kalau amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu kebaikan dan kebajikan itu melahirkan kejelekan. Tadi sudah kita gambarkan barakallahu fikum. Jikalau di belakang atau setelah kebajikan ini lahir barakallahu fikum sifat ujub. Setelah kebajikan itu lahir sikap kesombongan dan keangkuhan. Setelah kebajikan itu barakallahu fikum lahir sifat riya dan sum'ah. Maka semuanya adalah dosa. Ini sebuah tanda bahwa apa yang kemarin atau dulu apa yang Anda lakukan itu bertanda barakallahu fikum mendatangkan dosa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk melakukan koreksian kembali, sebuah pembenahan lahiriah dan batiniah. Jangan sampai barakallahu fikum luput di dalam hidup kita ini dengan banyak-banyak meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca dalam semua peristiwa-peristiwa di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi senang, di saat Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi kondisi mara bahaya, tidak pernah luput dari menyambungkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Menyambungkan kondisi dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah pelajaran yang sangat berarti di dalam hidup barakallahu fikum. Maka tentunya di saat kita melaksanakan kebajikan dan ketaatan sekecil apapun, maka di dalamnya sudah terkandung doa. Sekecil apapun kebajikan dan ketaatan yang kita lakukan, di dalamnya sudah terkandung doa barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan itu semua. Maka bersamaan itu juga melalui tali-tali ibadah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, beliau juga mengangkat dan menengadahkan tangannya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kita doa barakallahu fikum. Ini artinya memberitahukan kepada kita akan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di saat engkau membuka ketaatan, engkau sedang berdoa. Di saat engkau menengadahkan tangan, engkau juga sedang berdoa barakallahu fikum, untuk kemudian diterimanya doa yang kita lakukan. Ada dua pondasi yang tidak boleh luput dari kita. Pertama, pondasi keikhlasan barakallahu fikum. Mau doa jenisnya ketaatan-ketaatan tadi, ataukah menengadahkan tangan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, butuh barakallahu fikum keikhlasan. Yang kedua, landasannya adalah tidak boleh keluar dari koridor tuntunan agama. Kedua ini merupakan dasar kekuatan sekaligus menjadi senjata yang ampuh bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa barakallahu fikum? Karena jikalau dasar kekuatan ini lemah dan lembek, akan datang berbagai macam barakallahu fikum malapetaka dan mara bahaya di dalam hidup barakallahu fikum. Kita mencoba terkait dengan keikhlasan sebagai dasar barakallahu fikum yang pertama. Ini adalah sebuah kekuatan. Di saat seorang muslim hidup dengan berbagai macam ragam ujian dan cobaan padanya, sehingga jikalau kita mengingat wasiat-wasiat para ulama kita, di saat tenang, tentram, atau di saat menghadapi ujian dan cobaan yang sangat menakutkan dan mengerikan, yang diingatkan adalah yang ini barakallahu fikum. Intisari dari kekuatan seorang muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu keikhlasan yang ada pada dirinya barakallahu fikum. Karena keikhlasan ini sangat terkait dengan kondisi iman yang ada pada diri kita, maka kita harus selalu melakukan tajdid, melakukan upaya pembaharuan terhadap keikhlasan, sebagaimana kita berupaya untuk memperbaharui keimanan barakallahu fikum. Keikhlasan terus kita harus perbaharui. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Bukankah dia iblis laknatullah alaih telah mengutarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan semua hamba Allah Azza wa Jalla, namun dia angkat tangan di hadapan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang benar tulus dan ikhlas. Ini adalah sebuah kekuatan barakallahu fikum bagi seorang muslim dan muslimah. Di saat hubungan batiniah, keikhlasan dia kepada Allah Azza wa Jalla kuat, tidak ada pintu barakallahu fikum hawa nafsu dan iblis untuk masuk pada dirinya. Namun di saat keikhlasan ini tidak kemudian dijaga, tidak dilindungi, tidak dipelihara, tidak dilakukan terjadi usaha perbaikan padanya, barakallahu fikum, lalu kemudian lemah, maka apa yang dikhawatirkan itu akan datang. Iblis akan mendatangi dia, barakallahu fikum, dengan kejelekan. Hawa nafsu akan datang dengan punya kekuatan untuk mendatangi dia. Di saat keikhlasan itu, barakallahu fikum, ternodai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Sehingga jangan heran dari wasiat a'immatus sunnah terkait dengan keikhlasan, sebuah peristiwa dan kejadian yang menimpa orang-orang alim barakallahu fikum, orang-orang yang itu dulu menjadi panutan, menjadi rujukan, terjadi perubahan padanya. Terjadi sesuatu yang tidak pernah kita menduga dalam perjalanan hidup, karena dari dirinya kita mengenal manhaj, dari dirinya kita mengenal akidah, dari dirinya kita mengenal mauqif, dari dirinya kita mengenal al-ilm, dari dirinya kita mengenal ibadah dan juga ta'ah dan seterusnya. Barakallahu fikum, di perjalanan terjadi perubahan yang sangat drastis. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ihtimam, perhatian kita yang sangat dan dalam terkait dengan satu dasar dan kekuatan ini harus dilebihkan, barakallahu fikum, karena terkait dengan bercokol tidaknya, punya kekuatan tidaknya hawa nafsu dan iblis terkait dengan kekuatan yang ada pada diri kita tentang keikhlasan. Inna ibadi laisa laka alaihim min sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini menceritakan adanya jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang ikhlas. Beliau menjelaskan, barakallahu fikum, sebuah jaminan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang tulus dan ikhlas tidak akan dikuasai oleh syayatin, barakallahu fikum. Inna ibadi laysa laka alaihim min sultan. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tulus dan ikhlas itu tidak akan ada kekuatan, kekuasaan iblis untuk kemudian menguasai dia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah informasi wahyu bahwa keikhlasan itu merupakan kekuatan, barakallahu fikum, untuk kemudian tidak akan mampu dijebol oleh iblis dan kekuatan jahat yang datang dari hawa nafsu kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga Termasuk dari penjagaan adalah melalui pintu-pintu ketaatan dan ibadah. Kita lakukan koreksian barakallahu fikum terhadap diri kita sendiri. Juga kita meminta dan menengadahkan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibantu barakallahu fikum mewujudkan keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita sudah meminta buat diri kita sendiri, kita mencoba mengarahkan permintaan itu buat saudara kita yang sedang berjuang sama dengan diri kita, yang juga tidak menutup kemungkinan dia berhadapan dengan ujian mungkin lebih besar ujiannya dari diri engkau dalam ketaatan kepada Allah. Jikalau engkau telah menyasar dalam doa meminta kebuat saudara engkau fi zahril ghaibi, dalam kondisi saudara engkau tidak tahu bahwa engkau sedang memintakan buatnya, malaikat akan mengatakan kepada engkau, walaka misluhu. Malaikat yang akan mendoakan engkau, walaka misluhu. Dan bagi engkau, wahai orang yang sedang berdoa buat saudaranya keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam memikul amanah dakwah ila Allah azza wa jalla, malaikat akan mendoakan engkau, walaka mithluhu. Engkau memperoleh seperti apa yang engkau doakan. Bukankah ini adalah sebuah upaya, upaya dan demi upaya untuk menjaga dan melindungi apa yang ada pada diri kita barakallahu fikum, menata rapi terkait dengan keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering hancur seseorang yang kita lihat dan juga diri kita sendiri barakallahu fikum di saat keikhlasan itu sudah mulai ternoda, melirik kepada barakallahu fikum dunia, melihat kepada para pembeking-pembeking engkau, orang-orang yang membela engkau. Ternyata para pembela engkau ini minal aghniya, dari orang-orang kaya yang punya dunia barakallahu fikum. Berikutnya, rahimani wa rahimakumullah, engkau melihat orang-orang yang duduk di sisi engkau itu adalah orang yang sudah engkau lihat dari satu murid berbicara ke murid yang lain, wah ustaz kita ini hebat, ustaz kita ini masya Allah, keluar sanjungan pujian barakallahu fikum. Semua itu akan bisa menggerus keikhlasan yang ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib untuk melakukan pembaharuan kembali terhadap kekuatan ini. Jikalau sampai kemudian tergerus, lalu kemudian muncul sebuah penyakit, ingin menjadi orang yang paling atas, ingin menjadi orang yang paling terdepan, ingin menjadi orang yang paling, yang paling, yang paling, dan yang paling, akan muncul malapetaka yang sangat barakallahu fikum. Apa kira-kira jikalau keikhlasan ini sudah ternodai, apa yang akan muncul rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Berbagai macam penyakit akan bercokol pada diri kita. Muncul sifat hasad rahimani wa rahimakumullah. Yang sebelumnya muncul sifat al-kibru, keangkuhan dan kesombongan, karena salah satu dari sifat iblis laknatullah alaihi, kesombongan dan keangkuhan yang ada pada dirinya. Karena keangkuhan dan kesombongan inilah dia meremehkan orang lain. Dia mengentengkan orang lain barakallahu fikum. Tidak menganggap orang lain itu punya arti di dalam hidupnya, padahal saudara dan teman-temannya inilah yang banyak menegur dia, yang banyak mengingatkan dia, banyak meluruskan dia, banyak barakallahu fikum. Karena keangkuhan dan kesombongan sudah muncul rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dulu banyak mengingatkan dia, banyak menasihati dia, banyak menegur dia, banyak meluruskan dia, sudah tidak berarti padanya. Barakallahu fikum. Catatan yang sangat penting. Hafizan wa hafizakumullah jami'an. Yang nanti di akhirnya orang yang paling banyak mengerti tentang dirinya, menasehati dia, mengingatkan dia, menjadi orang yang paling dimusuhinya. Barakallahu fikum. Sebaliknya, orang yang baru dia ketahui bagaimana perilakunya, akhlaknya, bahkan keluar dari lisannya peringatan-peringatan, barakallahu fikum, di belakang hari menjadi teman seperjuangan. Rahimani wa rahimakumullah. Yang banyak mengingatkan, yang banyak menasihati, yang banyak barakallahu fikum meluruskan, menjadi orang yang paling dibencinya dan dimusuhinya. Sementara orang yang dulu pernah dia peringatkan, dia tahu bagaimana perilaku dan akhlaknya, menjadi teman sejawatnya. Ini di saat keikhlasan itu luntur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia akan angkuh dan sombong. Yang keberikutnya, bukan cuma itu, akan muncul jiwa al-hasadu, karena ini adalah rentetan akhlak iblisiyah. Akan muncul sifat hasad pada dirinya. Jangan ada orang yang mencoba setara dan sama dengan dirinya, apalagi kalau sampai di atas barakallahu fikum dirinya sendiri. Dia mencoba untuk menggoyangkan, karena dia tidak punya jalur dan jalan untuk mewujudkan hasad ini. Maka dia barakallahu fikum tidak akan takut dengan kedustaan untuk menjatuhkan saudaranya. Dengan akadib, dengan berbagai ragam kedustaan untuk kemudian menjatuhkan saudaranya. Ittihamat, tudingan dan tuduhan untuk menghabisi saudaranya. Barakallahu fikum. Sifat hasad, rahimani wa rahimakumullah, yang pada ujungnya adalah kezaliman yang terjadi. Dia berbuat zalim, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini gambaran jikalau keikhlasan itu barakallahu fikum ternodai. Sehingga teman yang semestinya dia harus dekat dengannya, dia jauhi, dia musuh, dia lawan, dia tentang. Sementara orang yang harus dia jauhi, dia jadikan teman seperjuangan, dia rangkul, karena sama-sama barakallahu fikum. Itulah gambaran keikhlasan apabila ternodai pada diri seseorang. Bukankah ini adalah malapetaka? Bukankah ini adalah mara bahaya? Barakallahu fikum. Maka bisa ada orang yang lebih dari dirinya mengingatkan, menasehatkan dia, menegur dia. Barakallahu fikum. Karena sudah tidak sesuai dengan perilaku yang kemarin, yang sudah loncat sana loncat sini. Lalu kemudian tidak akan lagi diterima dan ada kelapangan dada untuk menerima bimbingan sang bapa. Tidak akan ada lagi, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kemarin subhanallah plong dadanya, lapang dadanya untuk menerima bimbingan sang alim. Sekarang sudah tidak ada lagi kelapangan dada. Barakallahu fikum. Tercabut itu semua. Tadi sudah kita sebutkan di depan bahwa kelapangan dada itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah sebuah natijah, nilai dari proses usaha yang sangat panjang pada diri seseorang. Di antara buah keikhlasan itu, insyirahus sadri, lapangnya dada. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan, barakallahu fikum, dari nilai-nilai pengolahan dari ibadah batiniyah di dalamnya keikhlasan melalui tauhidullah, melahirkan insyirahus sadr, lapangnya dada. Barakallahu fikum pada diri seseorang, rahimani wa rahimakumullah. tidak ada kelapangan dada lagi untuk menerima bimbingan sang bapa, untuk menerima bimbingan sang alim, mencoba untuk berkelit, mencoba untuk kemudian lari, mencoba untuk kemudian mencari alim yang lain yang mungkin mendukung, menopang. Ini upaya-upaya, gambaran sebuah kegagalan di dalam menjaga barakallahu fikum keikhlasan. Malapetaka yang muncul, malapetaka yang datang di dalam hidup barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang yang tadi lawannya menjadi orang yang didekatkan dengan dirinya, yang menjadi kawannya ditendang jauh-jauh sampai kepada alimnya barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Berarti ini adalah sebuah perubahan yang terjadi. Dan kemungkinan terjadi pada individu orang, saya dan segenap saudaraku, dan juga akan mungkin terjadi pada a'immah, imam-imam, atau para pemimpin-pemimpin agama ini, para ulama alim, akan mungkin terjadi barakallahu fikum perubahan, taghayyurat, perubahan pada diri seorang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami, hatiku di atas agama engkau, Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak barakallahu fikum berdoa dengan doa ini. Apa pelajaran yang berharga? Dzakal Imamul Mubajjal, Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, mengambil faedah dari hadis ini. Setiap mukmin harus selalu waspada akan terjadinya perubahan pada dirinya barakallahu fikum. Harus waspada rahimani wa rahimakumullah jami'. Mungkinkah kewaspadaan ini akan muncul di saat kemudian keikhlasan itu luntur? Jawabannya benar. Di saat keikhlasan seseorang itu luntur, berat akan tahu terjadi perubahan pada dirinya. Bagaimana akan berat di saat dia merubah banyak hal di dalam hidupnya. Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan barakallahu fikum. Yang dulu dihormati sekarang direndahkan. Yang dulu barakallahu fikum bimbingannya dengan lapang dada diterima, sekarang menyesakkan dada. Terjadi perubahan yang sangat deras. Orang yang sudah ternodai keikhlasan itu tidak akan mampu melihat seperti itu. Yang ada adalah kambing hitam. Yang ada adalah barakallahu fikum tudingan dan tuduhan bahwa yang berubah adalah ular. Kambing hitam rahimani wa rahimakumullah, ini adalah malapetaka dan marabahaya. Tidak ada seorang pun yang mencoba untuk meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan dihadapkan oleh semua apa yang kita gambarkan tadi. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada di dalam hidup akan terjadinya perubahan. Dan yang akan merubah diri kita itu adalah terlalu banyak. Termasuk di antaranya barakallahu fikum adalah lingkungan yang kita berada padanya. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang akan cepat merubah diri kita sendiri adalah teman-teman hafizani wa hafizakumullah. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min ni'matillah, termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla bagi seseorang, Allah memilihkan teman-teman al-akhyar buat dirinya. Teman-teman yang baik barakallahu fikum, wa min uqubatihi, dan termasuk dari hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap seseorang, ayyabtaliyahullah bi ashabi syarr, Allah timpakan kepadanya dengan teman-teman yang jelek dan teman-teman yang buruk. Akan bisa merubah kepribadian seseorang terkait dengan barakallahu fikum pertemanan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dengan kewaspadaan yang terus kita pancang dan pasang di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuan. Inilah yang kita harapkan. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita harapkan. Terlebih di saat kemudian kebenaran itu coba untuk kemudian digoyang dan digoncangkan. Terlebih di saat orang yang berjalan di atas kebenaran itu berusaha untuk digoyang dan digoncangkan, barakallahu fikum. Kebenaran itu berupaya untuk kemudian dikaburkan. Dalam kondisi seperti ini, kalau tidak ada taufik dari Allah Azza wa Jalla, secerdas apapun engkau, sehebat apapun engkau, engkau akan bisa terguling di dalam fitnah rahimani wa rahimakumullah. Taufik dari Allah, bantuan dari Allah lah yang paling berharga di dalam hidup. Inilah dia makna dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa inna minar rajul, sesungguhnya seseorang, atau kana minar rijal, orang atau ada orang yang itu min adkiyain nas, orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai, wa adaqi wa ahadihim nazar, orang yang paling tajam apabila kemudian mengambil istinbathat, paling tajam apabila barakallahu fikum mengkaji dan mendalami. Ternyata Allah Azza wa Jalla membutakan dia dari sesuatu yang paling jelas, paling nampak, barakallahu fikum. Allah butakan. Dia tidak punya kemampuan rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada orang yang min abladinnas, orang yang paling ablad, paling bodoh mungkin, paling tolol mungkin, wa adhabihim nazara, orang yang paling lemah untuk menangkap, barakallahu fikum, paling lemah iman wa rahimahum. Tapi Allah Azza wa Jalla memperlihatkan pada dirinya sebuah nilai, dia mampu memilah dan memisahkan antara al-haq dan al-batil. Bisa terjadi al-khilaf pada la hawla wa la quwata illa billah. Oleh karena itu, di masa ujian dan cobaan itu turun, tidak boleh seseorang itikal mengandungkan, menyandarkan diri kepada kemampuannya, ma'rifat wa ilmi, pengetahuannya, ilmunya, kecerdasannya. Kalau ada orang yang melakukan demikian, khudil, dia akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus meminta taufik dan bantuannya. Dia cari orang yang akan bisa mengeluarkan dia dari ujian besar ini. Tidak ada tempat berangkat di saat ujian besar itu turun kecuali kepada warasatul anbiya, para pewaris nabi, para nabi, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral ikhwah, kita akan selalu dihadapkan oleh berbagai macam ujian dan cobaan di saat melangkah meniti jejak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di atas manhaj ini dan juga keberadaan kita dalam upaya mengikuti jejak para pendahulu kita yang saleh, ini sekali lagi adalah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini harus dijaga. Semuanya ini harus dipelihara. Natijah itu akan datang. Nilai itu akan muncul di dalam hidup. Di saat ada upaya dari diri kita yang besar. Para nabi, para rasul, kemudian warasatul anbiya, perjuangan mereka adalah sangat-sangat besar di dalam hidup. Untuk kemudian sampai memetik natijah, nilai di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Kita mengerti perjuangan mereka yang sangat berat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian tertuang perjuangan-perjuangan berat itu melalui lisan para murid-muridnya, barakallahu fikum. Ini perjuangannya, ini yang dilakukan, ini yang dihadapkan. Di saat kita selalu melirik ke belakang, ke para pendahulu kita yang soleh, perjuangan besar yang mereka lakukan, ini juga akan bisa membantu untuk selalu berada di dalam ketulusan dan keikhlasan. Karena senjata yang sangat ampuh yang mereka miliki adalah hubungan batiniah mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka imamul sunnah mengingatkan kepada kita bahwa yang menjadi barakallahu fikum penilai utama seseorang di dalam hidupnya adalah hubungan batiniahnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang tidak tahu, artinya banyak kita tidak mungkin akan tahu hubungan batiniah seseorang dengan Allah azza wa jalla. Kita hanya mengerti lahiriah. Kita hanya bisa menilai barakallahu fikum lahiriah seseorang. Apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan pada dirinya, kita tidak pernah tahu. Walaupun dia adalah guru kita, walaupun dia adalah alim kita, walaupun dia adalah istri kita, atau kita adalah suami mereka, tidak akan tahu barakallahu fikum hubungan batiniah dengan Allah azza wa jalla. Bagaimana kondisi dan keadaannya? Maka untuk membongkar itu semua, Allah turunkan fitan, berbagai macam ujian dan cobaan, untuk membongkar apa yang tersembunyi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah dia makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa kama inul qulubi tazharu indal fitan. Semua apa yang terselip dan tersembunyi di dalam hati akan nampak di saat ujian dan cobaan itu turun. Hafizan wa hafizakumullah jami'an. Kita yang telah Allah berikan pengenalan terhadap ilmu sunnah dan dibantu untuk mengamalkan dan melaksanakannya sampai pada hari ini, melihat ke belakang sejarah perjalanan dakwah ini, diri kita di dalam dakwah ini telah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Barakallahu fikum, sampai ujian dan cobaan sekarang ini. Semoga Allah memberikan kelulusan, dan belum tentu ujian di depan lagi kita akan bisa lulus, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah kita selalu waspada, menjaga kekuatan besar ini, keikhlasan yang ada pada diri kita, dan menjaga barakallahu fikum untuk jangan sampai melanggar tuntunan-tuntunan agama. Kekuatan ini bila kita bawa untuk menghadap ujian yang lebih dahsyat lagi, akan bisa menjadi kekuatan barakallahu fikum. Kedua, akan bisa menjadi senjata. Dan yang ketiga, akan bisa menjadi lentera min fadlillahi, dari karunia Allah azza wa jalla. Ahibbati fillah, tentu ini adalah sebuah nasihat buat diri saya sendiri, untuk kita mencoba melakukan pembenahan kembali, melakukan koreksian barakallahu fikum ke dalam diri kita sendiri, untuk kita menyadari bahwa kita ini sedang membawa amanat yang sangat besar di dalam hidup. Tidak semua orang mendapatkan. Kita mendapatkan nikmat yang sangat besar di dalam hidup, yaitu nikmat berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang sangat agung dan mulia, barakallahu fikum, yang akan dipikul oleh orang yang berjiwa besar, oleh orang yang berjiwa besar. Dan besarnya jiwa seseorang bisa dia meniti dua kekuatan tadi, barakallahu fikum, yang akan membentuk kepribadian seseorang berjiwa besar, yaitu di saat dia menata dua kekuatan di dalam hidupnya, kuwatul ikhlas dan kuwatul mutaba'ah, kekuatan keikhlasan yang ada pada dirinya dan kekuatan al-mutaba'ah, barakallahu fikum. Inilah dia yang akan meringankan hidup di saat kita memikul amanat yang besar. Karena kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berjalan di atas manhaj ini kecuali telah berhadapan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Namun mereka keluar jadi pemenang. Mereka keluar mendapatkan nilai kelulusan di dalam hidup di dunia ini, barakallahu fikum. Nama-nama mereka harum. Tidak ada kekuatan itu kecuali pada dua kekuatan ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jalla. Maka saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian terus melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri, menata, mengkaji ulang, melakukan tajdid, pembaharuan terhadap keikhlasan, dan terus belajar untuk mewujudkan keikhlasan, dan belajar untuk selalu berada dalam tuntunan agama. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dan ketahuilah bahwa dakwah ini sesuatu yang sangat besar dan sangat berat, harus dipikul oleh jiwa-jiwa kemuliaan, termasuk tadi yang kita sebutkan jiwa yang besar, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dakwah ini dipikul dengan pintu-pintu ketaatan dan kebajikan kita. Ketiga, dakwah ini dipikul dengan sifat dan perangai-perangai yang mulia dan agung. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat seperti ini, butuh barakallahu fikum membawa dan memikul dakwah ini dengan akhlak dan adab perangai. Mungkin kata Al-Imam Muqbil Ibn Hadi, betapa sering terjadi diterimanya dakwah ini karena perilaku dan akhlak, atau dengan bahasa beliau kurang lebihnya yaitu faedah dengan akhlak itu beribu-ribu kali dibanding dengan kita berbicara, barakallahu fikum. Akhlak dan adab untuk memikul dakwah ini, apalagi kita tinggal di tengah orang-orang yang awam, barakallahu fi, yang belum sampai kepadanya ilmu al-haq, atau bahasa lain belum dipanggil untuk mendapatkan bagian dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kita mencoba untuk menjadi ojol di tengah mereka, kita mencoba untuk menjadi pelicin buat mereka untuk sampai kepada hidayah Allah Azza wa Jalla, dengan akhlak, dengan adab, dengan perangai, dengan perilaku, mudah senyum, menebarkan salam, menyapa barakallahu fikum dimanapun kita berada, di jalan dengan assalamualaikum, insyaallah, dengan niatan yang tulus dan ikhlas, kita mendapatkan pahala, barakallahu fikum, dengan niatan semoga ketulusan dan keikhlasan kita ini menjadi berbuah pada hati-hati mereka, lalu kemudian tertarik untuk mengerti kebaikan, mengerti kebenaran. Minimal dia tidak akan memusuhi apa yang engkau sedang lakukan, tidak akan mencela dan mencaci maki atau menghadapi engkau dengan beringas, barakallahu fikum, di saat kita menjalankan ketaatan dan kebajikan. Kita berharap dengan upaya dari kita untuk memikul amanat yang besar ini, dakwah ila Allah bil akhlaq wa bil adab, berharap akan menjadi pelicin hidayah buat mereka. Barakallahu fikum. Kalau karena perilaku dan perangai dia mulai tertarik, sampai kemudian duduk belajar menjadi orang yang lurus, bergembiralah engkau dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurina. Seseorang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau itu lebih baik daripada engkau mengumpul onta-onta merah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyinggung onta-onta merah karena di saat itu termasuk harta yang paling-paling berharga dalam kehidupan orang-orang jahiliyah, yaitu onta-onta merah. Barakallahu fikum. Satu orang yang mendapatkan hidayah melalui engkau. Ki kalau dua orang, ki kalau tiga orang, terus demikian. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama memikul amanat yang besar dari Allah Azza wa Jalla ini dengan perilaku, akhlak dan adab. Kita berharap akan bisa menjadi lentera dalam kegelapan saudara kita muslimin dan muslimat. Setelah itu akan bisa menjadi pemandu menuju barakallahu fikum lentera itu, sampai pada akhirnya mereka berlentera juga. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.